Karena ku sanggup, walau ku tak mau, tinggalkan aku. Kalau memang harus, tak perlu kau buat aku menanti. Tersenyumlah karena ku sanggup. Berapa kamu? Umur 13. 13? Wow! Pertama-tama Coach Agnes mau ngucapin thank you banget ya. Udah nyanyiin lagunya Coach Agnes. Yeah. Tadi kamu keren banget. Tolong tepuk tangan dong buat dia. Itu tadi dia apa whistle atau asli itu tadi? Itu whistle pasti. Sebenarnya itu belum masuk whistle kali ya. Masih head voice tapi head voice tinggi ya. Oh head voice ya. Asik banget, terutama awal-awalnya kamu bisa menghayati banget. Karena memang pada saat lagi Coach Agnes sama Mas Andi, kita berdua nulis lagu ini, memang kita pengennya ada lagu yang awalnya menyayat-nyayat, tapi terakhir tetap ada klimaksnya gitu. Andi siapa sih? Andi Rianto. Oh, Andi Rianto. Iya, Mandi. Ini lo tulis sendiri, Nes? Iya. Kamu tadi dapet banget ya, paling cuman dibenerin teknik-tekniknya aja yang... Di mana tadi? Sih? Sorry tadi di ininya. Jadi bagian itunya ada teknik. Bukan main ya. Ini main-main bukan ini. Ini main-main bukan ini. Ini bagus banget. Coba kamu suara satunya ini suara duanya bisa gak? Ayo dong. Gurunya pasti lebih tinggi. Belum pemanasan itu. Oh belum pemanasan. Coach. Ya tapi keren banget kamu umur segini udah bisa. Mungkin kayaknya udah masuk whistle sih itu ya kayaknya ya. Suaranya juga asik bukan cuma tekniknya tapi feelingnya juga dapet ya Coach ya. Dan umur segini. Kita terbawa-bawa banget di belakang tadi. Karena lagu ini gak gampang loh dibawainnya. Dan dengan kamu masih semuda ini, kamu sudah seberani itu mengambil resiko. Mungkin sejujurnya gak terlalu mulus sih Coach. Tapi itu semua tertutupi karena kamu percaya diri, kamu mengambil resiko dan kamu akhirnya menyampaikan lagu ini dengan sangat baik sekali. Terima kasih. Ini jujur aja ya Coach ya, sebelum Papa Baby ngomong. Ini secara objektif ya. Kamu mau pilih siapapun di antara bertiga ini, kamu pasti jadi sih. Jadi baik dari Papa Baby maupun Coach Agnes atau Coach Tulus, siapapun yang kamu pilih, kamu tuh pasti jadi gitu. Tapi kalau misalnya kamu ingin belajar perspektif yang berbeda atau mungkin ingin berbagi apa ya? Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang perspektif berbeda. Yang berbeda. Perspektif yang gitu. Berbeda, kamu bisa gabung sama Coach Tulus. Ya. Gitu. Gak apa-apa terserah kamu lah. Ya. Karena gini, dengan kamu membawakan lagunya Coach Agnes aja, kita berdua sebenarnya udah tahu kamu pasti dari awal beratnya ingin gabung sama timnya Coach Agnes. Tapi, buka lagi mata kamu, buka lagi hati kamu, kamu mau ikut yang mana nih? Kamu mau pasti eksplorasi Papa dengan Baby punya yang berbeda? Sini, atau mau ikut Papa Baby? Jadi dagang. Gak. Ini lumayan loh harganya. Mana ya tadi ya? Udah masuk TV nih. Nanti kamu kalau ikut tim sini nanti kita foto bareng nih. Dan kamu kan bisa lihat nih di antara kita bertiga nih dua lebih dewasa karena kan gak gitu tuh. Lihat yang itu. Jadi udah tinggal dua nih sekarang. Yang itu lupain dulu ya. Yang sebelah sana lupain. Papa Baby itu lupain dulu. Bukan penglaris. Nah, Papa Baby. Tapi sekarang kalau gue ngomongnya gak mau gitu. Dari panya juga udah. Gitu. Oh, aduh, tinggi banget, ketinggian. Gak enak ya? Gak enak. Knowing. Knowing, gitu. Sekarang waktunya kamu memilih ingin ikut coach yang mana? Firstly, thank you buat tiga coach yang udah ngasih kritik, ngasih saran. Bali. Tapi aku sih tetap milih Coach Agnes. Nes, lagi dong Nes. Sekali lagi, sekali lagi. Lagi dong, sekali lagi boleh dong, sorry. Suaranya. Selamat ya. Semangat ya. Terus. Kamu minta ajarin ya, yang susah-susah ambil vokalnya. Diajarin sama coach. Gas dulu dong. Umur segini udah bisa kayak gitu loh vokalnya. Ini, hebat banget. Ini, kalau hah? Udah. Thank you sayang ya. Bahannya bagus ya. Bahannya bagus. Bahannya. Bakat banget gue. Bahannya bagus. Ini gue jualan baju lama-lama di sini. Bahannya bagus. Bang Laris. Keluarin aja, tangisan kebahagiaan kamu, tangisan kemenangan kamu, berbagi sama mama, mama Betty di sini berdoa, bangga banget sama kamu. Selamat menikah. Salah satu mimpi kamu minimal awal sudah tercapai. Mimpi kamu, karena mama pengen banget masuk timnya Coach Agnes Mo, ya kan? Baru ini baru awal, masih panjang perjalanan kamu, oke? Okay? Kasih dulu dong ininya, topinya harus dipakai dong. Hey guys! Udah pada subscribe belum? Kalau belum, buruan subscribe ya di sini. Biar nggak ketinggalan nonton penampilan-penampilan keren di tim Agnes Mo. Tonton juga video lainnya dengan klik next video playlist di sini. Jangan lupa tinggalin komen, like, atau share videonya ke teman-teman.